بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Ini adalah majelis yang ke-21 dari majelis Ramadan. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang i'tikaf, termasuk yang disunahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum adalah amalan i'tikaf. Secara khusus adalah i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. I'tikaf itu adalah luzumul masjid litafarrughi li ta'atillah azza wa jal. Berdiam di masjid untuk fokus mentaati Allah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Secara fiqih, i'tikaf itu sah dikerjakan kapanpun, pagi, siang, sore, malam. Dan tidak ada batas waktu, bisa sebentar, bisa lama. Yang penting ketika kita masuk ke dalam masjid yang memang ditentukan padanya i'tikaf, kita niat untuk i'tikaf di sana. Namun yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW secara khusus di Ramadan adalah i'tikaf selama 10 hari Ramadan, terakhir Ramadan. Seperti yang di sebutkan dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'takifu al-ashr awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jal thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam i'tikaf di 10 hari yang terakhir Ramadan hingga Allah wafatkan beliau. Kemudian para istri beliau i'tikaf sepeninggal beliau. Ini menunjukkan anjuran yang sangat i'tikaf, hukumnya sunnah. Dan untuk 10 hari yang terakhir sunnah mu'akkadah. Yang dibahas oleh para ulama adalah terkait dengan masalah ini, i'tikaf di 10 hari akhir Ramadan. Yang pertama terkait dengan masalah tempat. Semua sepakat i'tikaf itu tempatnya di masjid. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Al-Baqarah 187. Dan kamu jangan mengumpuli istri kalian sementara kamu i'tikaf di masjid-masjid. Masjid. Dan yang dimaksud dengan al-masajid ialah masjid-masjid yang ditegakkan di dalamnya jamaah dan Jumat. Maka kalau istilahnya orang Indonesia ada surau, ada langgar, ada musola yang hanya dipakai untuk jamaah namun bukan dipakai Jumatan, maka bukan termasuk masjid yang dimaksud. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama, apakah berlaku untuk semua masjid-masjid ataukah khusus hanya 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Jumhur ulama berpendapat ini umum untuk semua masjid-masjid yang diadakan padanya jamaah dan Jumat. Dan lebih afdal kalau memungkinkan dan bisa i'tikaf di 3 masjid tadi. Sebagian berpendapat tidak sah i'tikaf melainkan harus di 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Pendapat yang rajih dalam bab ini pendapat jumhur ulama. Adapun hadis la i'tikaf illa fi 3 masajid, tidak ada i'tikaf melainkan di 3 masjid, Masjidil Haram, Nabawi, Masjidil Aqsa. Ada perbincangan di kalangan para ulama terkait dengan riwayatnya. Kalau pun itu sahih, maka dimanakan la i'tikaf afdal. Tidak ada i'tikaf yang lebih utama, bukan persyaratan sahnya. Kemudian terkait dengan masalah kapan masuk waktu itikaf dan kapan keluarnya, juga ada perbincangan di kalangan para ulama. Khulasahnya adalah dari beberapa riwayat yang ada, memulai masuk ke tempat itikaf di masjid ialah subuh hari tanggal 21. Sehingga dia sudah melaksanakan salat subuh jamaah, selesai subuh langsung masuk ke mu'takafnya, tempat iktikafnya. Memang disunahkan membuat sebuah kayak khaimah, semacam kayak kemah-kemah kecil, untuk tempat dia di situ, fokus ibadah di situ, namanya mu'takaf. Nah, dia masuk ke tempat iktikafnya itu subuh hari tanggal 21. Adapun keluarnya, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sudah boleh keluar pada malam hari raya Idul Fitri. Jika misalkan besok itu Id, malam ini maghrib sudah boleh keluar. Ada yang mengatakan baru bisa keluar pagi hari Id, sehingga dia berangkat ke lapangan Id untuk sholat Id dari tempat iktikafnya. Hadza wa hadza. Al-amru sahl, perkaranya mudah. Kemudian tujuan daripada iktikaf itu adalah inqita'ul insan 'anil nas liyatafarraga li ta'atillahi ta'ala fi masjid fil masjid. Dia memutus interaksi dengan semua orang supaya fokus beribadah kepada Allah, mentaati Allah di masjid, dalam rangka untuk meraih pahalanya, dalam rangka untuk menggapai malam qadar. Sehingga sangat dianjurkan bagi orang yang iktikaf untuk sibuk dengan sholat yang fardu, rawatib, taraweh, berzikir, membaca Al-Quran, ibadah-ibadah yang lainnya, dan betul-betul putus dari urusan-urusan dunia. Tidak mengapa dia berbincang-bincang sedikit bersama dengan teman iktikafnya, atau misalkan ada keluarga yang datang, bincang sebentar, selesai setelah itu. Seperti yang pernah dilakukan Nabi kita Muhammad bersama dengan Hafsah, bincang dengan Sofia Afwan, bincang sebentar, kemudian Sofia pulang. Sehingga tujuannya adalah untuk fokus ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ada perkara-perkara diharamkan bagi orang yang itikaf. Yang pertama adalah mengumpuli istri. Ini membatalkan itikaf dan hukumnya haram di masjid. Dan hal-hal yang merupakan mukaddimahnya itu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid." Baik, pembahasan yang lain yang diangkat oleh para ulama ialah bagaimana hukumnya orang yang iktikaf keluar dari masjid. Ada dua keadaan yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama ialah khurujuhu minal masjid bi ba'dhi badanihi. Dia keluar dari masjid dengan sebagian badannya. Dia mengeluarkan kakinya atau mengeluarkan kepalanya. Labas. Disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yukhriju ra'sahu min al-masjid wa huwa mu'taqif fa aghsiluhu wa ana haid. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kepalanya dari masjid sementara beliau sedang itikaf, lalu aku pun mencuci kepalanya sementara aku sedang haid. Kamarnya Aisyah itu ada di bagian kiblatnya masjid, nempel dengan masjid, sehingga beliau tinggal mengeluarkan kepalanya di kamarnya Aisyah. Dari kamar Aisyah mencuci kepalanya Rasulullah SAW. Boleh berarti. Disebutkan dalam riwayat yang lain juga dari Aisyah dalam Bukhari Muslim, kanat turajjilu ra'san Nabi sallallahu alaihi wasallam wa haid. Aisyah ini pernah menyisir rambut kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia sedang haid. Disebutkan wa huwa mu'taqifun fil masjidi wa hiya fi hujratiha yunawiluha ra'sahu. Rasul sedang itikaf di masjid sementara Aisyah di kamarnya. Rasul menjulurkan kepalanya kepada Aisyah, disisir, disampui, dan segala macam. Sehingga ringkasnya, kalau dia mengeluarkan sebagian badannya, enggak ada masalah. Keadaan yang kedua ialah dia mengeluarkan semua badannya. Ini ada tiga macam. Ada tiga keadaan juga. Yang pertama ialah al-khuruju li amrin la budda minhu taba'an aw syar'an. Dia keluar untuk suatu perkara yang harus, yang harus dia harus keluar. Baik secara tabiat atau secara syariat. Seperti dia mau buang hajat, BAK, BAB, dia mau berwudu yang wajib atau mandi-mandi yang wajib. Atau dia harus makan dan minum, tidak ada yang mengantar dia. Atau makan dan minum yang harus di luar masjid. Maka fahadha jaiz idza lam yumkin fi'luhu fil masjid. Ini boleh kalau enggak memungkinkan dikerjakan di masjid. Fa in amkana fi'luhu fil masjid fala. Tapi kalau memungkinkan dikerjakan di masjid maka enggak boleh keluar. Misal kayak misalnya makan dan minum. Memungkinkan bagi dia untuk makan, minum di masjid, maka di masjid, jangan keluar. Ada yang ngantar barangkali. Nah, ada pun kalau buang hajat tentu di luar masjid. Atau misalkan hamamnya, toiletnya di dalam areal masjid. Tidak harus keluar dari areal masjid. Sebagaimana yang sekarang banyak di masjid yang ada berdampingan dengan tempat sholat. Maka cukupnya di situ. Tidak perlu kemudian jauh-jauh ke rumah untuk buang hajat. Keadaan yang kedua adalah al-khuruju li amri ta'atin la tajibu alaih. Dia keluar untuk perkara-perkara ketaatan yang enggak wajib atas dirinya. Seperti menjenguk orang sakit, seperti menyaksikan jenazah, atau yang semisalnya, maka fala yaf'aluhu. Tidak boleh dia lakukan. Dikecualikan satu keadaan dari para fuqaha, illa ayyashtarita dhalika fibtidai i'tikafih. Kecuali kalau dia mempersyaratkan hal itu di awal-awal mula i'tikaf. Misalkan dia mau i'tikaf nih. Dia tahu ada keluarga yang sakit, atau ada keluarga yang sakit keras. Maka ketika dia masuk i'tikaf ke masjid, dia mempersyaratkan. Mempersyaratkan dia akan keluar dari itikafnya pulang ketika ada yang sakit atau ada yang mati. Di sini kata para ulama la ba'sa bihi. Tidak ada masalah dia menjenguk orang sakit tadi atau mengurus yang sakit yang mayit lalu kembali kepada tempat itikafnya. Ada keadaan yang ketiga yaitu al khuruju li amrin yunafil i'tikaf. Dia keluar karena suatu perkara yang bertentangan dengan tujuan i'tikaf. Dia keluar untuk jual beli atau malah keluar untuk istrinya segala macamnya. Maka fala yaf'aluhu la bi syartin wala bi ghairi syartin. Tidak boleh dia melakukannya baik dipersyaratkan di awal ataukah tidak dipersyaratkan di awal. Li'annahu yunaqidhu li'tikaf wa yunafil maqsuda min. Sebab itu bertentangan atau membatalkan i'tikaf dan bertentangan dengan tujuan i'tikaf. Sehingga dirinci dengan tiga keadaan di atas. Adapun orang-orang yang i'tikaf di masjid hanya untuk tidur, makan, minum, ngobrol dan segala macamnya, maka enggak ada gunanya. Hanya mengotori masjid, maka asal jangan i'tikaf. Karena i'tikaf itu betul-betul fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperbolehkan dalam i'tikaf untuk membaca buku-buku agama atau taklim. Sebab termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah diperbolehkan bagi seseorang yang tidak memungkinkan untuk selama 10 hari berturut-turut itikaf, untuk itikaf di malam hari saja, misalkan dia orang yang harus kerja di siang hari. Tapi jawabannya adalah seperti yang diterangkan di awal, itikaf itu tidak ada batas waktu, sehingga boleh saja bagi seseorang itu dalam rangka untuk fokus ibadah di malam hari 10 hari terakhir Ramadan atau untuk mencapai malam qadar,